Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke pelajaran yang ketujuh dari kitab Ittihaf Ahli al-Iman bi durusi syahr Ramadan. الدرس السابع في بيان ما يجب عليه صوم رمضان yaitu penjelasan siapa yang diwajibkan baginya berpuasa di bulan Ramadan, siapa-siapa yang wajib baginya untuk berpuasa ketika masuk bulan Ramadan. الحمد لله رب العالمين شرعا فيسر والصلاة والسلام على نبينا محمد بشرا وأنذرا وعلى آله وأصحابه السادة الغرر. أما بعد, هذا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى سجل فجي adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin, Rabb semesta alam. Syara'a fayassara, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan syariat kepada hamba-hambanya. Fayassara, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dalam syariatnya. Bahkan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mudah. Banyak dalam Al-Quran Allah menyebutkan, وَمَا جَعْلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan bagi kalian dari agama kalian rasa berat, mudah. إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ, sungguhnya agama ini mudah, kata Rasulullah SAW. Puasa adalah perkara bukan yang berat. Allah banyak memberikan kemudahan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Basyara, memberikan berita gembira bagi siapa yang mengikuti syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan berita gembira berupa janji Allah kepada mereka, al-jannah. Wa andara, dan Rasulullah juga memberikan peringatan. Bashira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan bagi siapa-siapa yang berpaling meninggalkan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala, diancam dengan azab an-nar. Wa ala alihi wa ashabihi, pada keluarganya dan para sahabah. As-sadatil gharar, yang mereka adalah sadatil gharar, para penghulu-penghulu kemuliaan. أما بعد, kata Syekh, اعلموا وفقني الله وإياكم أن صيام رمضان من أعظم فرائض الإسلام. Ketahuilah kalian, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan juga kepada kalian, pada kita semua, pada orang-orang yang membaca kitab ini atau yang menghadiri darus beliau, mudah-mudahan diberikan taufik senantiasa di atas al-haq, di atas jalan yang lurus. Bahwasanya puasa Ramadan termasuk dari sebesar-besar kewajiban Islam, yang termasuk rukun Islam, dasar dari Islam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kewajiban puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian as-siyam, puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kewajiban puasa bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada umat-umat terdahulu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ila qawlihi ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan, bulan Ramadan, falyasumhu, maka wajib baginya untuk berpuasa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunya al-islamu ala khamsin, dari hadis Abdullah bin Umar, muttafaqun alaih. Bunyal Islam ala khamsin, Islam ini dibangun di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama syahadah. Wa iqamis salah. Kemudian yang kedua menegakkan salat. Wa ita'iz zakah. Yang ketiga menunaikan zakat, membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, ini yang keempat. Rukun Islam puasa di bulan Ramadan. Wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan haji bagi mereka yang mampu menuju ke sana, Baitullah, bagi yang mampu, karena butuh di dalam menunaikan ibadah haji ini pengorbanan yang sangat besar, butuh mal, butuh harta yang cukup untuk kesana. Tidak semua orang mampu menunaikan ibadah ini, maka diberikan takyid diwajibkannya haji bagi orang-orang yang mampu berangkat kesana, mampu dari fisik dan mampu dari materi. فالآيات الكريمة تدل على أن الصيام فرض. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya puasa itu adalah fardun, wajiban, yang kita baca tadi. Wal hadis yadullu ala anna ahadu arkanil Islam, dan dalam hadis menunjukkan bahwasanya puasa itu merupakan salah satu dari rukun Islam. Waqad ajma'al muslimun ala wujubi siyam, waqad ajma'al muslimun ala wujubi siyam Ramadan ijma'an qat'iyan. Kaum muslimin sepakat tentang wajibnya puasa Ramadan dengan kesepakatan yang pasti, enggak ada dari a'immah menyelisihi ini tentang kewajiban puasa Ramadan. Mereka semua sepakat, enggak ada khilaf. Bahkan kaum muslimin sepakat mereka tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan. Faman jahada wujubahu fahuwa murtaddun 'an dinil Islam. Barang siapa yang menolak kewajibannya, kewajiban puasa, maka dialah murtad. Orang itu murtad, keluar dari Islam. Keluar dari Islam, menolak kewajiban puasa. Dan bukan hanya puasa saja. Kalau dia menolak satu dari kewajiban Islam, yang itu kewajiban yang daruri, kewajiban yang kaum muslimin mengetahui bahwa itu ada perkara yang wajib, seperti salat, haji, zakat, dia menolak, menentang kewajibannya, maka dia murtad, keluar dari Islam. Yustatab fa in taba wa illa qutil. Dimintai taubat dari penolakannya itu, dari ucapannya itu yang menolak kewajiban. Dimintai taubat. Fa in taba, kalau dia taubat, ya terima taubat. Wa illa qutil. Namun kalau dia tidak mau bertaubat, tetap meyakini bahwasanya puasa itu adalah wajib, maka dibunuh. Dan murtad, dibunuh murtaddan. Wa yajibu shaum Ramadan ala kulli muslim. Wa man aslama fi athna'i syahr shama baqiya minhu faqat. Dan kata saya, yajibu shaum Ramadan ala kulli muslimin, wajib untuk berpuasa bagi setiap muslim. Wa man aslama, dan orang-orang yang masuk Islam, fi athna'i syahr, dan orang yang masuk Islam di tengah-tengah bulan Ramadan ini, shoma baqiya minhu faqat, maka dia berpuasa apa yang tersisa dari bulan ini, itu saja yang dia wajib. Kalau dia masuknya, masuk Islam di hari yang ke-15 di bulan Ramadan, maka kewajiban puasanya dia adalah 15 hari atau hari-hari yang tersisa. Kalau dia masuk Islamnya di hari ke-20, maka dia wajib berpuasa sisanya. Adapun yang telah lewat, bulan Ramadan telah lewat, maka kata Syekh, la yalzamuhu qada'u ma madha min awwal syahr. Maka tidak lazim, tidak wajib baginya untuk membayar, untuk mengganti apa-apa yang telah lewat di awal-awal bulan. Tidak wajib. Wa yajibu as-shaum 'alal baligh, dan wajib berpuasa bagi orang yang sudah baligh. Baligh, berakal. Ya mukallaf, sudah. Maka wajib. Amma as-shaghir al-mumayyiz fala yajibu alayhi as-siyam wa yasihu minhu tatawwu'an. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, anak kecil yang sudah bisa dia membedakan yang baik yang jelek, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa, belum diwajibkan karena belum balik umur-umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Ya, kecil sudah mumayyiz. Nah, anak 6 tahun itu sudah, anak-anak umur 6 tahun sudah mumayyiz. Ada yang sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang pantas, mana tidak pantas. Sudah tahu tentang tata cara sholat misalnya, bisa diajak ke masjid sholat. Maka tidak wajib baginya berpuasa. Dan sahih, benar, berpuasa yang dilakukan oleh sobi yang memayis tatawuan, sebagai tatawu. Wa yanbaghi li wali al-amrihi amruhu bihi idza kana yutikuhu liya'tadahu wa yansha'u alayh. Namun selayaknya, sepantasnya bagi wali-wali, orang tua ataupun wali as-subi, anak kecil, untuk memerintahkan anak-anaknya itu berpuasa. Liya'tadahu, agar mereka terbiasa berpuasa, dan yansha'u alaih, dan dia berkembang dan tumbuh di atasnya, yaitu berpuasa. Sudah umur 6 tahun dibiasakan untuk berpuasa, nanti di tahun berikutnya, tahun puasa berikutnya, itu sudah terbiasa dia, bahkan dengan keinginannya sendiri sudah. Tidak lagi disuruh kamu puasa. Nah, sudah terbiasa, maka dia sendiri akan meminta untuk berpuasa. Akan bangun sahur bersama orang tuanya. Nah, ini anak yang masih kecil, yang belum dia mukallaf, belum dibebani kewajiban syariat. Namun orang tua perlu untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya itu supaya tumbuh berkembang di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan taklif kepada al-walidain, kepada orang-orang tua, untuk mentarbiyah, mendidik anak-anak mereka itu di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan mereka, para orang tua, para wali anak-anak, untuk mengajari anak-anak mereka itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada wali atau orang tua untuk memerintahkan anaknya melaksanakan sholat fardu kalau sudah berumur 7 tahun. 7 tahun masih usia sobi, belum balik, tapi anak itu sudah mumayyiz. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Aus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru auladakum bis shalah wahum abna'u sab'i sinin. Kata Rasulullah SAW, perintahkan kalian, anak-anak kalian, untuk sholat. Wahum abna'u sab'i sinin. Mereka sudah berumur 7 tahun, maka perintahkan sholat. Wadribuhum alaiha. Wahum abna'u ashrin. Dan pukullah mereka kalau belum melaksanakan sholat. Dipukul kalau sudah berumur 10 tahun belum juga sholat. Ada 10 tahun belum balik anak-anak. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang tua, kepada wali, untuk memukul mereka kalau umur 10 tahun ini belum sholat. Kenapa? Ini untuk membiasakan, untuk mendidik mereka supaya tumbuh nanti dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya terbiasa mereka beribadah kepada Allah. Demikian juga puasa. Demikian juga puasa. Sekalipun mereka tidak wajib berpuasa, tapi kita orang tua mendidik, mengajari mereka, membiasakan untuk berpuasa, ibadah. Ibadah yang agung puasa ini. Kita melihat bagaimana kehidupan para sahabah, mereka mendidik anak-anaknya sekalipun masih kecil, masih sobi, untuk ibadah kepada Allah, salat, diajak ke masjid, salat berjamaah, bahkan diajak untuk ikut dalam majelis-majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal belum balik, masih sobi. Demikian juga puasa. Mereka sekalipun kecil dia sudah biasakan berpuasa. Seperti disebutkan dari Rubayyah bintu Muawwid ibn Afra radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadah Asyura ila qura al-Ansar allati hawla al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus satu utusan di siang hari, di hari Asyura, di hari puasa Asyura, ke qura al-Ansar allati hawla al-Madinah, ke kampung-kampung Ansar di sekitar Madinah. Beliau mengutus utusan. Apa yang disampaikan oleh utusan ini? Man kana asbaha shaiman falyutimma shaumahu. Barang siapa yang di pagi hari ini berpuasa, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Waman kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi. Barang siapa yang dia berbuka tidak berpuasa, falyutimma baqiyata yaumihi, maka hendaklah dia menahan ya, atau menyempurnakan sisa harinya agar dia tidak makan. Kalau dia berpuasa maka sempurnakan puasanya, dia berbuka. Tapi kalau dia muftir, kalau dia tidak berpuasa, maka anda tidak sempurnakan dengan menahan diri dari makan sisa harinya itu, sisa hari yang ada. Fakunna ba'da dhalik nasumuhu wa nusawwim sibyanana. Maka setelah itu kami pun berpuasa dan kami nusawwim sibyanana, kami menjadikan anak-anak kami berpuasa. Sibyanana sigar, di antara mereka insyaallah ini syahidna wa nusawwim sibyanana sigar, dan kami menjadikan anak-anak kami yang masih kecil untuk berpuasa. Kita akan berpuasa dan juga kami memerintahkan kepada anak-anak kami untuk berpuasa. Wa nathabu ilal masjid fa naj'al lahum al-lu'bah min al-ihni. Dan kami pergi ke masjid dan kami membuat untuk mereka permainan yang terbuat dari kapas. Fa idza baka ahaduhum ala ta'am a'tainaha iyyahu. Kalau salah seorang dari mereka, itu anak-anak yang masih kecil tadi yang dia suruh berpuasa pergi ke masjid, kalau mereka menangis kelapar minta makan, kami berikan mainan yang dari kapas tadi. Sampai kemudian masuk atau datang waktu berbuka. Lihat bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka untuk berpuasa sampai seperti ini, dibuatkan permainan. Ketika dia ingat makan, lapar, nangis, dikasih mainan tersebut supaya lupa. Sampai kemudian anak-anak mereka bisa sempurna puasanya sampai masuk waktu maghrib. Ini menunjukkan mereka para sahabat melatih anak-anaknya untuk berpuasa. Dan demikian juga disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata kepada Bishwan yang dia mabuk di bulan Ramadan, Umar memarahi, celaka kamu, lalu memukul orang ini karena mabuk. Mabuk berarti dia minum, tidak puasa. Enam, dan menegur orang ini. Wa sibyanuna siyamun, kata Umar bin Khattab kepada mereka, engkau mabuk di bulan Ramadan, wailak, celaka kamu. Wa sibyanuna siyamun, dalam keadaan anak-anak kami, anak-anak kecil kami itu berpuasa, kamu kok enggak berpuasa, malah mabuk-mabukan. Enam, jadi ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana teladan kita para sahabat mendidik, membiasakan anak-anak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga didik, kita latih anak-anak kita untuk mereka itu bisa berpuasa sekalipun masih kecil. Jangan karena terlalu sayang kepada anak kemudian tidak ingin membiarkan anaknya itu kelaparan. Sekalipun sudah besar, 10 tahun, 11 tahun, anak-anaknya belum balik. Alasannya belum balik, nanti kalau sudah balik baru puasa. Kalau 11 tahun belum balik, biarkan mereka dulu. Kasihan, masih kecil disuruh puasa. Nah, kita biasakan mereka sejak kecil, sebagaimana disebutkan di sini, agar mereka terbiasa dan tumbuh, berkembang mereka di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kiat-kiat yang disebutkan bagi orang tua bagaimana mengajak anaknya itu untuk ikut berpuasa bersama. Anak-anak yang masih belum balik, mensubi. Yang pertama itu perlu orang tua untuk menyampaikan, menjelaskan kepada mereka tentang keutamaan puasa ini. Orang puasa itu akan cinta Allah Subhanahu wa taala. Orang berpuasa itu sebab-sebab menjadikan seseorang masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala ditumbuhkan kesadaran pada mereka dengan memberitahu tentang keutamaan puasa itu. Kemudian bisa biasakan sebelum datangnya bulan Ramadan, mungkin di bulan Syaban, biasakan beberapa hari untuk berpuasa. Dilatih sehingga dia tidak kaget lagi ketika masuk bulan Ramadan. Dan juga jangan dipaksa, perlahan-lahan. Mungkin di awal puasa sampai siang hari, kemudian berikutnya sampai asar. Kalau sudah dia tahan, dia mampu sampai maghrib. Jadi bertahap, tadarruj. Gak langsung satu hari full harus sempurna puasanya. Kamu puasa, kamu sahur harus sempurna. Gak boleh tidak. Oh, tidak. Nah, jangan dipaksa. Tapi bertahap. Dan orang tua kalau perlu memberikan pujian kepada anak-anaknya yang mereka bisa berpuasa, bangun makan sahur bersama, diberi pujian. Yang diantaranya kiat-kiat atau diberikan hadiah, diberikan tasyi kepada mereka supaya nanti terbiasa dalam berpuasa. Wala yajibu as-shaum ala majnun hatta yafiq, dan tidak wajib puasa bagi orang-orang yang majnun, orang yang gila, sampai dia yafiq atau yaqil, sampai dia berakal, sampai dia sadar tidak gila lagi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalathatin, di hadis Ali bin Abi Talib. Dari hadis Aisyah juga radhiyallahu taala anha sebutkan, dan riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Hakim, dan hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rufi'al qalam an thalathin, pena itu diangkat dari tiga golongan manusia. Wa dzakara minhum, dan disebutkan di antara mereka dari tiga golongan ini adalah al-majnun hatta yafiq, as-subi hatta yabluq. Yang pertama, as-subi hatta yabluq, anak kecil sampai dia balig. Ini yang diangkat pena, tidak diwajibkan syariat kepada mereka. Anak kecil sampai dia balig, an-na'im hatta yastayqidh, orang yang tidur sampai dia terbangun. Wal majnun hatta yafiq hatta yaqil yaqil, dan orang yang gila sampai dia berakal, sampai dia sembuh dari gilanya, sampai dia sadar, sampai kesadarannya normal kembali. Khanifidin rahimani rahimakumullah. Adapun yang disebutkan oleh Syekh, orang yang wajib bagi mereka untuk berpuasa di bulan Ramadan, insyaallah taala kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafaddalu wa bidakumullah.